jangan terlalu besar mencinta. Cinta bisa membuatmu hilang hati, hilang akal. Cinta menghilang neraka dunia seakan menjelma. Hancur hati merana, derai air mata membasuhi dunia. Jangan. Uau! Tepuk tangan beri untuk Reza Aulia dan juga Azizul Rahila Rasul. Ya. Wow, penampilan ini, keduanya ini duet luar biasa ya. Duet maut loh. Dua-duanya duet maut. Ya. Ini grup dua ini luar biasa. Azizul, Rahila, Aulia, Reza, semuanya bisa berkolaborasi menjadi sebuah harmoni yang bagus. Itu boleh. Kata Anda. Menurut kita ya. Iya, bagaimana iya. Dengan komentator? Coba kita ke duet pertama terlebih dahulu untuk Rahila dan Azizul. Soima, silakan. Malam Rahila dan Azizul. Malam. Ya, penampilan.